Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita pada sore hari ini kita bisa melanjutkan rutinitas kita membaca kitab, menambah khazanah ilmiah kita untuk meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dengan begitu berarti kita semuanya yang berada di tempat ini adalah mereka-mereka yang benar-benar melaksanakan perintah Nabi. Dimana Nabi SAW bersabda, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Alhamdulillah kita semua berkumpul tempat yang mulia ini untuk menimba ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW berkaitan dengan syariahnya. Nah sekarang setelah kita banyak membahas tentang darah haid serta asal-usulnya, maka kita akan menjelaskan juga bahwasannya seorang wanita jika dia itu mengalami darah, mengalami haid, berarti dia itu adalah seorang wanita yang normal. Kalau tidak, justru itu menunjukkan akan kekurangannya, kecuali kalau terjadi pada Sayyidatuna Fatimah Zahra dan mungkin yang dikecualikan. Kemudian disebutkan juga di sini bahwasanya bukan hanya manusia yang mengalami haid, tapi binatang juga ada yang mengalami haid. Di antaranya disebutkan di sini kelelawar, kelinci, cicak, anjing, unta, kemudian sejenis binatang biawak serta kuda. Nah, ini mereka juga di antara binatang-binatang yang juga mengalami haid. Nah, cuma biasanya haidnya binatang itu tidak teratur waktunya. Kalau biasanya kalau manusia itu siklusnya itu kan per bulan sekali. Tapi kalau binatang itu tidak. Nah, dan juga tidak berkaitan dengan hukum apapun juga. Nah, itu saja yang berkaitan dengan haidnya binatang. Nah, kemudian kita akan bahas tentang apa sih hukumnya belajar ilmu yang berkaitan dengan haid. Maka jawabannya adalah sebagai berikut. Di mana Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Setiap orang yang mengaku dirinya seorang muslim, mukallaf, artinya balig agil, dia seorang yang sudah balig, dia seorang yang berakal, maka hukumnya wajib baginya untuk pergi mencari ilmu. Sedangkan yang dimaksud dengan mencari ilmu di sini bukan sembarang ilmu, bukan semua ilmu, tapi ilmu yang berkaitan dengan syariat. Sebagaimana ulama telah memberikan kadar kewajiban di dalam mencari ilmu itu adalah kadar yang mengeluarkan kita dari kewajiban-kewajiban dalam ibadah, dalam munakahah, dalam muamalah. Maka semua ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kita dalam tiga hal itu dan juga dalam hal-hal lainnya itu hukumnya wajib kita mempelajarinya. Dan ulama telah mengeluarkan suatu kaidah asal dalam segala macam ibadah, bahwasanya setiap orang mukallaf itu dilarang untuk melaksanakan apapun daripada syariat Islam ini kecuali sampai benar-benar tahu dengan seluk-beluk daripada syariat tersebut. Seperti misalnya seorang yang akan melaksanakan sholat, sebelum sholat dia wajib mempelajarinya, apakah rukunnya, apakah syaratnya, apakah hal-hal yang membatalkan dan sebagainya. Termasuk karena ini berkaitan dengan sholat, di mana syarat sahnya sholat, seorang wanita itu harus dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil yang mewajibkan wudu ataupun dari hadas besar yang mewajibkan mandi seperti kalau dia sedang haid. Karena ada kaitannya dengan sholat, maka hukumnya wajib kita mempelajari ilmu berkaitan dengan haid. Nah, jadi kalau seumpama kita tidak pernah belajar sama sekali tentang hukum haid, maka datangnya para adik-adik remaja ini ke tempat ini adalah wajib hukumnya. Kalau seumpama seorang istri akan keluar dari rumahnya untuk mempelajari bab masalah haid, nah, bagaimana hukumnya? Kalau suaminya bisa mengajarinya, maka cukup dia belajar pada suaminya. Akan tetapi kalau suaminya tidak bisa mengajarinya, maka dia harus mengizinkannya. Kalau tidak mengizinkannya, bahkan jika seorang istri itu keluar dari rumahnya karena sudah izin tapi tidak dikasih izin juga, maka boleh dia keluar dan itu bukan termasuk pelanggaran. Kenapa? Ada kaidah juga yang mengatakan, dan itu berasal daripada, bersumber daripada hadis Nabi SAW yang berbunyi la ta'ata li mahlukin fi ma'siyatil khaliq. Jadi enggak boleh kita itu taat kepada seorang makhluk selama itu melanggar perintah syariat. Jadi kalau suaminya tidak bisa mengajarinya, enggak berhak dia itu mencegah istrinya keluar dari rumah untuk belajar kepada seorang yang mengetahui dengan ilmu berkaitan dengan haid itu. Jadi alhamdulillah kita sekarang datang bersama-sama untuk pelajari ilmu yang berkaitan dengan haid, dan semoga yang ada di sini setelah kita mempelajarinya nanti bisa mengajarkannya kepada para wanita yang lainnya sehingga mereka benar-benar mendapatkan ibadah sholatnya dalam keadaan sempurna, tidak kurang apapun. Amin ya rabbal alamin. Kemudian istilah-istilah dalam haid. Di dalam istilah-istilah haid di dalam syariat maupun di dalam kitab-kitab yang disebutkan, itu ada 15 istilah kata yang berarti dengan haid. Yang pertama adalah yang sangat familiar, yaitu haidun, haid, mahidun, itu juga artinya haid, mahadun, tomsun, ikbarun. Nah, kenapa? Oleh karenanya di sini dikatakan ikbarun, ikbarun itu artinya haid. Makanya kalau seumpama kita melaksanakan takbiratul ihram dengan kita membaca Allah Akbar, itu maka berarti dia keluar daripada Islam. Bukan hanya batal sholatnya, tapi dia keluar daripada Islam karena termasuk yang mencaci maki Allah. Nah, jadi oleh karenanya di dalam kita melaksanakan takbir ihram itu ada syaratnya. Di antara syaratnya harus tepat mahratnya. Jadi nggak boleh dipanjangkan baknya. Nah, kalau dipanjangkan baknya kan berarti bunyinya nanti Akbar, Allahu Akbar. Akbar itu artinya haid. Nah, oleh karena itu, maka kalau seumpama ada seorang yang melaksanakan takbir ihram dengan cara semacam itu, berarti batal sholatnya dan keluar daripada Islam dia, sehingga semua amal ibadah yang lalu dihapuskan karena dia salah murtad. Na'udzubillah. Tomsun, irakun, firakun, adha, dihkun, dirsun, dirosun, nifasun, kur'un, eksoru. Nah, ini semua di dalam syariat Islam diartikan sebagai haid. Kemudian darah. Macam-macam darah yang dikeluarkan oleh perempuan itu cuma ada 3, tidak ada keempat. Jadi macam-macam darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita itu ada 3 macam, yaitu yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga adalah darah istihadhah. Nah, nanti kita akan jelaskan satu persatu, mulai dari darah haid, darah istihadhah, sampai darah nifas insyaallah. Gal bab 2, haid dan problematikanya. Di sini dimulai dengan pengertian masalah haid. Haid atau menstruasi menurut arti bahasa adalah mengalir. Hado yahidu haidun, mengalir. Secara bahasa, artinya secara bahasa Arab kalimat hado yahidu haidun itu adalah mengalir. Tapi menurut arti syar'i adalah darah yang keluar dari pangkal rahim seorang wanita. Jadi beda antara darah haid dengan istihadhah. Karena kalau haid itu keluarnya dari pangkal rahim. Jadi pangkal rahim itu dari kedalaman yang paling bawah. Bukan dari ujung rahim. Ujung rahim berarti dari awal rahim, dari permukaan. Nah, itu tempat keluarnya darah istihadhah. Tapi kalau darah haid itu keluarnya dari pangkal rahim, dari kedalaman paling dalam rahim seorang wanita. Oleh karenanya kalau seumpama seorang wanita itu hamil, maka darah itu tidak keluar karena tertutup dengan adanya janin dan juga air ketuban yang menjadi perlindungan buat janin itu, sehingga nanti setelah dia itu melahirkan darah itu akan keluar lagi. Nah, oleh karenanya darah nifas itu sebetulnya adalah sekumpulan darah haid yang tidak keluar selama 9 bulan itu lamanya. Nah, jadi semacam itu. Jadi sangat beda antara darah haid dengan darah istihadhah, walaupun perbedaan itu tidak sampai mencolok sehingga menjadi suatu pertanda bahwasanya oh ini berarti haid, berarti istihadhah. Enggak, tidak bisa, karena keluarnya dari satu tempat. Cuma biasanya kalau darah haid itu lebih berbau, lebih amis biasanya ketimbang daripada darah istihadhah, lebih segar. Karena darah istihadhah itu keluarnya dari permukaan rahim. Jadi kalau diumpamakan rahim itu kan semacam ini bentuknya. Haid itu keluarnya dari belakang, dari pangkal rahim di bawah sini. Sedangkan kalau istihadah keluarnya itu dari urat namanya azil, itu di sini keluarnya, dari permukaan. Sehingga tidak melewati kedalaman rahim. Nah, oleh karena itu darahnya itu segar, tidak berbau, biasanya seperti itu. Nah, itu perbedaan antara darah haid dan istihadah. Tapi setelah keluar di permukaan vagina perempuan, maka itu tidak ada perbedaan. Enggak bisa kita katakan, oh, ini kayaknya segar, ini berarti istihadah, enggak. Tapi ada hukum tersendiri yang berkaitan dengan darah haid. Nah, yang penting kita pahami di sini adalah darah haid itu keluarnya dari pangkal rahim seorang wanita dalam keadaan sehat. Jadi bukan karena penyakit, tidak. Nah, itulah makanya Nabi SAW itu ketika Sayyidatuna Aisyah tatkala beliau melaksanakan haji bersama Nabi Muhammad SAW, maka Sayyidatuna Aisyah mengalami haid sehingga dia menjadi bingung. Akhirnya kata Nabi SAW, laksanakan semua yang dilaksanakan oleh para hujjaj, oleh para haji, selain kamu jangan tawaf. Kalau tawaf, maka jangan kau laksanakan sampai kamu benar-benar suci. Nah, sebelum dia itu mengatakan demikian, mungkin karena kekecewaan daripada Sayyidatuna Aisyah, harus mengalami haid di saat-saat diharapkan supaya tidak mengalami haid pada saat itu, tapi dia mengalami haid. Maka Nabi SAW mengatakan, hada syai'un katabahullah ala banati Adam. Ini adalah suatu ketetapan yang Allah tetapkan kepada banat Adam. Jadi bukan karena sakit, enggak. Memang tabiatnya perempuan mengalami darah haid. Nah, itu. Nah, oleh karena itu, girl, seorang wanita dalam keadaan sehat dan menurut kebiasaan. Jadi kebiasaan wanita semacam itu. Jadi bukan karena penyakit, tidak. Bukan karena melahirkan dan keluar pada waktu-waktu tertentu. Nanti akan bukan semua darah yang dikeluarkan oleh perempuan itu dihukumi darah haid. Karena ada waktu tertentu. Jikalau lebih dari 15 hari berarti ada haidnya, ada istihadahnya. Nah, untuk menghukumi mana haid, mana istihadah kita akan lihat nanti. Di keterangan selanjutnya akan dijelaskan. Kemudian warna-warna darah haid. Nah, jadi warna-warna darah haid itu ada 5. Yang pertama adalah hitam. Kemudian yang kedua, biasanya kalau hitam itu lebih kental dan juga pertama kali biasanya keluarnya darah seorang wanita dimulai dengan darah kental yang warnanya hitam setelah coklat tentunya. Coklat sebagai pertanda sudah datang tamunya, kemudian menjadi lebih kuat lagi hitam, kemudian bercampur merah, kemudian berubah menjadi merah. Itu darah yang kedua, merah. Kemudian merah agak berkurang kemerahannya, jadi agak kuning, jadi merah ke kuning-kuningan. Nah, baru kemudian warnanya kuning, baru kemudian keruh. Nah, dia biasanya semacam itu. Tapi kalau seumpama tidak semacam itu pun, selama itu di masa haid, artinya tidak lebih dari 15 hari, tidak kurang dari sehari semalam, maka itu semuanya dihukumi darah haid. Mau yang warnanya itu terbalik-balik dan sebagainya, selama itu semua dalam 15 hari, koridor 15 hari, maka semuanya dihukumi haid. Tetapi kalau seumpama darah itu keluarnya itu sampai lebih 15 hari, maka nanti ada hitungannya tersendiri, ada hukumnya tersendiri, yaitu kita lihat dari sifat darah yang keluar. Nah, disinilah kita mengenal sifat darah itu karena ada kaitannya dengan hukum haid dan istihadah kalau seumpama melebihi 15 hari. Tapi kalau seumpama semuanya itu dalam 15 hari, mau dimulai dengan darah apapun, maka tetap semuanya itu adalah darah haid. Nah, cuma perlu difahami benar-benar oleh setiap perempuan dan ingat betul-betul masalah ini. Jadi banyak yang lalai dalam masalah itu karena ini kaitannya dengan kewajiban sholat. Nah, jadi bisa jadi karena wanita itu merasa masih keluar darahnya, akhirnya dia gak sholat padahal sudah suci. Nah, jadi darah hitam, merah, dan merah kekuning-kuningan itu sudah muttafaq alaih, tidak ada khilaf di antara ulama. Tapi kalau darah kuning dan juga darah keruh itu berarti warna tanah, jadi agak coklat. Nah, itu warna keruh. Jadi dimulai haid itu dengan warna keruh, diakhiri dengan warna keruh, biasanya seperti itu. Jadi kalau seumpama dia melihat setelah memeriksa di kemaluannya itu dilihat bersih, suci, nggak ada sama sekali, akhirnya dia mandi. Tiba-tiba setelah dia mandi, di celana dalamnya itu ada warna kuningnya, gitu. Nah, ketahuilah bahwasanya warna kuning itu kalau tidak bersambung dengan darah sebelumnya itu adalah bukan darah, tapi itu adalah keputihan. Dan itu sering datang kepada seorang wanita tatkala di akhir haidnya. Jadi ingat, kalau semua dilihat ternyata sudah suci, putih, bersih, Nah, maka sudah mandi. Kalau seumpama ada warna kuning tuh, jadi seperti warna kayak kunyit gitu, maka itu bukan darah, tapi itu adalah keputihan, cuma warnanya agak kuning. Sebagaimana saya jelaskan kemarin bahwasanya keputihan itu ada 3 macam. Ada keputihan warnanya putih kental, itu yang paling banyak terjadi. Ada keputihan yang berwarna kuning, dan ini banyak biasanya datang setelah akhir haid. Dan ada keputihan berwarna kuning kehijau-hijauan. Nah, itu kalau sudah sampai ke kuning hijau-hijauan, lebih baik datang kepada dokter, karena itu berbahaya. Bisa jadi itu adalah sebagai pertanda kanker serviks gitu. Biasanya tanda-tanda itu kalau gatal dan sebagainya itu sudah harus datang ke dokter. Dan adapun keputihan itu sendiri bisa jadi sebuah kebiasaan yang dia keluarkan karena sebab pola makan yang tidak baik. Bisa jadi karena kuman, dan kuman itu namanya kuman kandida yang biasanya masuk melalui kaki. Oleh karenanya disunahkan dalam agama ini kalau kita masuk ke kamar mandi mau buat BAB atau BAK, maka hendaknya kita dalam keadaan memakai alas kaki, memakai sendal. Nah, karena supaya terhindar daripada kuman-kuman yang menyebabkan seorang wanita itu mengeluarkan keputihan. Nah, tapi kalau seperti keputihan tapi tidak bening warnanya, itu biasa. Itu enggak berbahaya sama sekali. Tapi hukumnya apa? Hukumnya kalau seumpama kental dia biasanya itu keluar dari dalam rahim. Kalau keluar dari dalam rahim jelas najis hukumnya. Tapi kalau keluar dari sekitar kemaluan vagina, dan itu biasanya kalau kita cairan itu kalau kita pegang tidak sampai merekat gitu. Itu biasa. Nah, itu biasa sama seperti kalau kita itu siang-siang pulang dari sekolah, kadang-kadang itu kan yang di ketiak kita baju itu kan basah. Itu keringat saja. Itu tidak apa-apa, itu hukumnya suci. Nah, oleh karenanya jangan dibiasakan. Seorang wanita itu kalau mau sholat harus cebok dulu, kecuali kalau harus mau kencing gitu. Jadi kalau mau kencing ya baru cebok. Kalau enggak mau kencing buat apa kita cebok? Nah, jadi karena apa? Nah, itulah makanya perempuan itu kadang-kadang kalau sholat di jalan itu kan repot. Harus cebok dulu, harus kencing dulu. Jadi artinya kalau enggak perlu kencing, enggak perlu kencing. Langsung aja sholat. Daripada nanti sampai kita itu melaksanakan kencing, kemudian cebok, kemudian akhirnya kita ketinggalan sholat jamaah, akan rugi kita. Nah, oleh karenanya, jadi jangan biasakan, mau sholat harus cebok dulu. Enggak ada aturan semacam itu. Enggak diperintahkan dalam agama. Setiap mau sholat harus atau sunnah untuk kita cebok dulu, enggak ada. Tapi kalau kita merasa ada noda, ada cairan yang keluar, baik itu cairan keputihan dan sebagainya, maka baru kita cebok. Atau kita mau kencing, ya baru kita cebok. Baru kita buka celana dalam kita. Tapi kalau semua enggak, kita lihat enggak ada cairan, enggak ada noda dan sebagainya, sholat aja langsung, ambil itu langsung sholat. Jadi biasakan semacam itu. Kenapa saya anjurkan semacam ini? Karena perempuan itu kekuatan akalnya tidak seperti laki-laki. Sehingga lebih banyak perempuan yang merasa was-was ketimbang laki-laki. Nah, jadi kalau sudah semacam itu, nanti akhirnya dia menimbulkan waswas, membuka celah bagi setan, membisiki dia supaya dia mengatakan, ini keluar, cebok, ah itu. Jadi jangan, karena agama tidak mau menganjurkan hal semacam itu. Kecuali kalau memang setiap kali dia itu mau sholat, setiap kali cebok pasti ada keputihannya, baru nggak jadi masalah. Tapi kan nggak seperti itu. Akhirnya menjadi kebiasaan setiap perempuan mau sholat, mau wudu, cebok dulu. Gitu. Jadi jangan biasakan semacam itu supaya menutup segala macam celah setan itu memasuki diri kita untuk melemahkan ibadah kita dengan was-was itu. Nah, jadi biasanya sifat-sifat darah yang lainnya, karena sifat darah itu juga bukan cuma warnanya saja, tapi kekentalannya dan juga sifat baunya. Nah, jadi yang lebih kental, yang berbau, itu lebih kuat daripada yang tidak berbau dan tidak kental. Tapi biasanya umumnya perempuan itu kalau mengeluarkan darah itu, kalau hitam atau hitam bercampur merah itu biasanya kental dan itu berbau biasanya. Tapi kalau sudah berkurang sebelumnya itu tidak. Oleh karena itu biasakan kalau seumpama kita setelah mau ganti softtek-nya itu dicuci dulu. Jangan langsung dibuang, dicuci dulu. Jadi apa, dihilangkan darahnya dulu, baru kemudian ditaruh di suatu tempat yang khusus di kamar mandi kita. Jadi jangan sampai kita buang begitu saja, tidak, walaupun itu di toilet umum, itu tidak seharusnya semacam itu. Kemudian masa haid. Kita akan bicara masalah masa haid. Nah, jadi masa haid ini dimana kalau seumpama sampai kepada masa itu dikatakan darah yang keluar itu adalah dihukumi haid. Itu masa haid. Masa haid itu bisa dikatakan masa haid kalau darah yang keluar itu lebih dari sehari semalam. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Nah, jadi kalau seumpama tidak memenuhi syarat ini berarti bukan termasuk haid, atau ada haidnya ada yang bukan. Misalnya apa? Keluar darah cuma setengah hari, sudah itu bersih sampai 15 hari. Berarti yang keluar itu bukan darah haid tapi istihadah, karena darah haid itu paling sedikitnya satu hari. Satu hari maksudnya hitungan 24 jam. Nah, dan perlu diingat bahwasanya keluarnya darah atau tidak keluarnya itu bukan harus darah itu keluar seperti ngocor itu, seperti yang dihayalkan dan dibayangkan sama laki-laki itu. Tidak. Nah, karena kalau seperti itu ya perempuan mati semua akhirnya gitu. Karena darah itu adalah sebuah kekuatan di dalam diri seorang wanita. Jadi yang keluar darah itu antara 30 cc sampai 80 cc. Bahkan darah yang dikeluarkan ketika seorang wanita itu melahirkan itu sampai 500 cc. Jadi enggak banyak gitu. 500 cc itu kan walaupun jadi 500 cc itu berarti berapa gelas kecil gitu loh. Kan jadi enggak tidak banyak itu karena melahirkan, apalagi karena haid. Jadi sedikit sekali. Jadi kita tahu bahwasanya si perempuan ini lagi mengeluarkan darah atau tidak itu dengan cara kita ambil sesuatu yang putih, kapas ataukah tisu dan yang lainnya, kemudian kita masukkan dalam kemaluan. Nah, kita masukkan dalam kemaluan itu di tempat masuknya kemaluan laki-laki, jadi di sebelah bawah bukan sebelah atas. Kalau kita lihat darahnya itu basah berarti lagi keluar, kalau kita lihat darahnya itu sudah kering berarti lagi berhenti. Ya, itu untuk kita supaya kita paham, karena kalau seumpama keluarnya itu cuma sehari semalam berarti harus 24 jam harus keluar terus. Nah, kalau seumpama enggak 24 jam jadi memang dari pagi sampai pagi, tapi ketika maghrib sampai jam 9 enggak ada keluar, maka berarti enggak 24 jam, berarti enggak sampai 24 jam. Kalau enggak sampai 24 jam berarti enggak terhitung sehari semalam, berarti jihadah itu. Nah, jadi sebenarnya haid itu adalah seorang wanita mengeluarkan darah paling sedikitnya 24 jam. Paling banyaknya enggak ada hitungannya, asalkan tidak sampai lebih dari 15 hari. Jadi jamnya itu enggak ada hitungannya, tapi yang paling sedikit adalah 24 jam. Tapi paling baiknya tidak ada batasnya, asalkan tidak lebih dari 15 hari. Nah, bisa jadi hari pertama itu 3 jam, hari kedua 4 jam, hari ketiga 5 jam. Nah, jadi terbagi-bagi pada masa haid itu. Nah, jadi yang penting kita sekarang paham bahwasanya paling sedikitnya masa haid adalah sehari semalam. Paling baiknya adalah 15 hari 15 malam. Itu yang disebutkan dengan masa haid. Nah, tapi kalau seumpama ada seorang wanita yang mengeluarkan darah sampai melebihi daripada 15 hari, nah, berarti ada haidnya, ada istihadahnya. Untuk menentukan mana haidnya, mana istihadahnya, nanti kita akan bahas selanjutnya. Jadi ini. Nah, jadi perlu diketahui bahwa setiap wanita mengeluarkan darah haid setiap bulannya minimal selama 24 jam. Nah, itu. Jadi hitungan hari itu maksudnya adalah 24 jam. Cuma biasanya terbagi-bagi menjadi beberapa hari. Misalnya seorang wanita mengeluarkan darah pada hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat masing-masing 5 jam. Kemudian pada hari kelima dan keenam masing-masing 2 jam. Sehingga jumlah keseluruhan adalah 24 jam. Nah, jadi minimal seperti itu. Nah, tapi ini minimal, maksimal nggak ada batasnya. Yang penting jangan sampai lebih dari 15 hari. Kalau sudah lebih dari 15 hari, maka itu tidak lagi semuanya dikatakan masa haid, tapi masa haidnya itu ditentukan dengan sifat darah yang keluar. Nanti akan kita jelaskan di pelajaran selanjutnya. Nah, dan ini semua dengan istiqra daripada Imam Syafi'i, dengan penelitian daripada Imam Syafi'i. Jadi selama meneliti Imam Syafi'i, maka kebanyakan perempuan, umumnya perempuan semacam itu. Paling sedikitnya sehari semalam, paling banyak 15 hari 15 malam. Nah, itu tiga mazhab mengatakan demikian. Tapi ada satu mazhab yang mengatakan paling banyaknya itu cuma 10 hari. Sehingga kalau lebih dari 10 hari, maka hukumnya bukan lagi haid. Yaitu mazhab Abi Hanifah. Nah, tapi kalau mazhab Syafi'i tidak. Jadi sampai 15 hari paling banyaknya. Kemudian, permulaan haid sudah kita bahas kemarin. Bahwasanya seorang itu dikatakan mengeluarkan darah haid kalau sudah berumur 9 tahun. Jadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan 9 tahun. Jadi yang pertama darah haid, nggak mungkin keluar kecuali setelah 9 tahun. Kemudian ihtilam, mengeluarkan air sperma, tidak mungkin keluar kecuali setelah 9 tahun. Kalau seumpama sebelumnya dia itu melakukan onani dan sebagainya, keluar bukan bukan sperma. Sperma itu bisa keluarnya itu setelah 9 tahun. Kemudian air susu. Air susu itu tidak akan keluar kecuali setelah umur 9 tahun. Sebelumnya enggak mungkin akan keluar gitu. Nah, itu beberapa hal yang tidak mungkin terjadi kecuali setelah berumur 9 tahun. Melahirkan enggak mungkin kecuali setelah umur 9 tahun. Sedangkan yang diisukan itu ada seorang anak yang berumur 6 tahun kemudian hamil, ternyata itu adalah sebuah kebohongan. Jadi enggak mungkin karena belum memproduksi indung telur. Indung telur itu berkaitan dengan haid. Haid itu datangnya setelah berumur 9 tahun. Dan perlu diingat bahwa saya 9 tahun di sini adalah 9 tahun dengan hitungan tahun-tahun hijri. Artinya setiap bulannya itu kalau enggak 29 ya 30, enggak ada 28 enggak ada 31. Jadi kalau enggak 28 ya 30. Nah, jadi hitungannya itu berarti dalam 1 tahun adalah 354 sampai 355. Tapi kalau syamsiah, kalau tahun Masehi itu dengan berdasarkan syamsiah, perputaran matahari. Nah, perputaran matahari itu sudah pasti yaitu 362 hari setiap tahunnya. Tapi kalau kalau bulan itu perputarannya itu setiap bulan. Nah, sehingga jumlah keseluruhan setahun sepanjang tahun itu adalah 354 atau 355 tergantung kepada hilalnya kapan dia itu muncul. Nah, jadi semacam itu. Jadi ini berkaitan dengan tahun-tahun hijri, bukan tahun-tahun masehi. Kemarin sudah kita jelaskan panjang lebar mengenai awal seorang wanita mengalami haid. Jadi harus 9 tahun. Dan 9 tahun itu dengan hitungan hijri. Nah, kemudian 9 tahun kurang sedikit. Kalau kurang sedikit, enggak apa-apa. Dikatakan haid. Nah, kurang sedikit itu maksudnya masa tertentu di mana di masa itu tidak mungkin terjadi paling sedikitnya masa haid sehari semalam, paling sedikitnya masa suci 15 hari 15 malam. Berarti apa? 16 hari kurang. Kalau 20 hari sebelum berumur 9 tahun, berarti itu bukan darah haid kalau seumpama sebelum 16 hari genap umur 9 tahun. Tapi kalau seumpama sudah 9 tahun kurang 15 hari haid, 9 hari kurang 10 hari haid, 9 hari kurang 5 hari haid, 9 tahun genap, itu haid. Tapi kalau 9 tahun kurang 20 hari, cuma 5 hari keluarnya, maka tidak dinamakan darah haid. Karena hari yang kelima itu enggak sampai sehari semalam. Sehingga semuanya itu dikatakan istihadah. Atau satu bulan sebelum dia itu genap berumur 9 tahun, dia mengeluarkan darah. Maka darah yang keluar itu sama sekali tidak dikatakan darah haid. Karena sebelum masa haid. Nah, jadi masa haid itu kembali kepada masa-masa di mana memungkinkan seorang wanita mengalami haid dan masa-masa batas seorang wanita mengalami minimal haid dan maksimal haid gitu. Nah, itu masa haid. Kemudian setelah kita berbicara tentang permulaan seorang wanita mengalami haid, maka di situ ada beberapa contoh yang disebutkan. Kita lihat contoh pertama itu seorang wanita mengeluarkan darah selama 3 hari setelah usianya genap 9 tahun. Maka jelas darah yang keluar itu dihukumi darah haid karena terjadinya setelah usianya genap 9 tahun. Contoh kedua, coba lihat 5 hari sebelum genap 9 tahun yang mengeluarkan darah. Dan darah yang keluar cuma 5 hari. Nah, memenuhi syarat kan? Lebih dari sehari semalam, tidak lebih dari 15 hari, 15 malam, maka semuanya dihukumi darah haid. Karena memungkinkan sudah terjadi di masa haid. Contoh ketiga, C, lihat, itu keluar darah tepat 15 hari. Dari mulai tanggal 15-nya, sebelum genap 9 tahun, sampai sehari sebelum genap, pas genap 9 tahun. Nah, berarti kan 15 hari. Nah, berarti kan masa haid. Dan semua darah itu keluarnya di dalam jangka waktu 15 hari. Berarti semuanya dihukumi haid. Nah, karena memenuhi syarat untuk menjadi darah haid. Nah, tapi di contoh yang D, kita lihat, dia mengeluarkan darah dari tanggal 15 dan berakhir 1 hari setelah dia genap 9 tahun. Berarti berapa hari? 16 hari. Coba lihat. Gimana hukumnya? Karena tidak memenuhi syarat dan satu sifatnya. Maka di sini disebutkan, jadi seorang wanita mengeluarkan darah pada hari ke-15 sebelum usianya genap 9 tahun. Yang F ya, contoh F. Seorang wanita mengeluarkan darah selama 6 hari 6 malam ketika usianya 9 tahun kurang 16 hari. Gimana contohnya tadi? Yang E, betul yang E. Kemudian berhenti pada hari kedua setelah usianya genap 9 tahun. Berarti berapa? Jadi jumlahnya 17 hari, bukan 16 hari, 17 hari. Jadi kurang darahnya itu kurang sehari. Panjangannya. Terus, dan darah yang keluar dapat dibedakan antara, darah yang keluar tidak dapat dibedakan. Jadi, contoh D tadi ya. Darah yang keluar tidak dapat dibedakan. Nah, jika terjadi seperti ini, maka masa haidnya hanya sehari semalam, yaitu pada hari pertama saja. Karena keluarnya darah melebihi 15 hari, 15 malam. Nah, karena, jadi kan hari ke-15. Hari ke-15 kan berarti masa haid. 15 hari sebelum genap 9 tahun. Kan masa haid sudah. Nah, karena darahnya itu keluar sampai lebih dari 15 hari, dan darahnya itu satu sifat, merah semua, dari awal sampai akhir, nah, maka yang dihukumi darah haid adalah darah yang pertama saja, hari pertama saja darah haid. Jadi 24 jam dari mulai awal dia keluar, itu pun kalau terus-terusan keluarnya. Gitu. Nah, kemudian, kalau seumpama setelah darah lemah itu keluar, darah merah itu keluar, kemudian di akhir-akhir waktunya, memang keluarnya 17 hari misalnya, atau 16 hari, di akhir-akhir dia berubah menjadi darah yang lebih kuat. Misalnya, hari ke-15 sampai hari ke-5 sebelum dia genap berumur 9 tahun, semuanya merah. Nah, kemudian 5 hari sebelum dia genap 9 tahun, berubah menjadi darah hitam sampai akhir, 7 hari berarti. Nah, gimana hukumnya? Yang dihukumi darah haid adalah yang 7 hari yang terakhir itu. Karena apa? Walaupun yang merah itu di awal di masa haid, tapi masalahnya yang kuat itu yang lebih menunjukkan bahwasannya darah yang kuat itu adalah darah haid. Nah, jadi hukum darah, hukum perbedaan darah itu lebih kuat daripada hukum masa haid di dalam hal ini. Gitu. Walaupun dimulai dari awal. Oleh karenanya, jadi kalau seumpama kita punya kebiasaan, ya, kebiasaan mengeluarkan darah haid selama 7 hari. Kemudian suatu waktu kita mengeluarkan darah sampai 15 hari. Di mana dari tanggal 1 sampai tanggal 10 kita keluarkan darah merah. Kemudian dari 11 sampai 20 keluarkan darah hitam. Kemudian suci. Nah, maka yang dihukumi darah haid bukan yang dari awal. Tapi justru dari hari ke-11 sampai 20. Gitu. Nah, jadi hukum tamyiz itu lebih kuat daripada hukum adah. Hukum tamyiz itu lebih kuat daripada hukum kebiasaan seorang wanita mengeluarkan darah haid. Nah, sehingga berarti dia mengalami haid 10 hari terhitung dari mulai tanggal 11, karena itulah darah yang kuat. Jadi bukan sebelumnya, walaupun itu kebiasaannya. Kemudian di contoh yang E, seorang wanita mengeluarkan darah 17 hari. Jadi diawali dengan darah merah, kemudian setelah dia itu masuk ke 7 hari sebelum genap 9 tahun, berubah darahnya menjadi darah yang kuat sampai genap 2 hari. Maka yang dihukumi darah haid adalah darah yang kuat saja, yaitu dari mulai tanggal 7 sampai 2 hari setelah genap 9 tahun itu. Nah, tapi kalau di awal, di contoh yang F, katanya seorang wanita mengeluarkan darah selama 6 hari 6 malam ketika usianya 9 tahun kurang 16 hari. Maka semuanya darah yang keluar dihukumi darah haid karena terjadi pada usia haid, jelas. Walaupun darah yang keluar dua warna karena keduanya memenuhi syarat untuk dijadikan darah haid. Jadi 6 hari tapi berhenti, enggak terus. Nah, coba kalau sok terus gini. Dari tanggal 16 sebelum genap 9 tahun sampai tanggal 14 kan di sini warnanya hitam. Kemudian merah terus sampai akhir bulan misalnya. Maka yang dihukumi darah haid cuma yang hitam saja ini yang di depan nih. Atau begitu pula kalau seumpama keluarkan darah yang pertama merah, kemudian di tengah hitam. Jadi 5 hari yang pertengahan itu hitam, kemudian merah lagi. Ya, yang hitam aja dihukumi darah haid. Jadi sebelumnya dan setelahnya itu dihukumi darah istihad. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian, sini ada faedah. Imam Syafi'i berkata bahwasanya wanita yang paling cepat mengeluarkan darah haid adalah wanita-wanita Tihama. Yaitu wanita negeri Mekah. Jadi kalangan orang Arab, kebanyakan mereka itu lebih cepat mengalami darah haid. Seperti yang saya juga melakukan penelitian di pondok kita, itu ada di antara mereka yang mengeluarkan darah haid sejak usianya 9 tahun. Dan kebanyakan yang terjadi semacam ini justru orang Arab. Jadi memang hormon di dalam tubuhnya itu berbeda, sehingga puberitas dini itu terjadi kepada mereka. Dan biasanya lebih awal dia mengalami darah haid, lebih akhir nanti menopausnya. lebih akhir dia mengalami haid, biasanya lebih awal menopausnya. Nah, jadi biasanya kan haid itu keluar dari umur 9 tahun sampai 12 tahun, 8 bulan. Biasanya kalau orang-orang Asia di sini. Jadi umumnya perempuan itu mengeluarkan darah haid itu antara umur 12 sampai 13 tahun. 12 sampai 13 tahun, itu kalau di Asia. Tapi kalau di kalangan Arab sana bisa jadi di bawah 12. Nah, jadi tambah maju, nanti tambah akhir menopausnya. Menopause itu kan biasanya kalau di wanita Asia antara 48 tahun sampai 55 tahun. Umumnya kalau wanita Asia, wanita-wanita kita semacam itu. Tapi kalau wanita orang Arab sana, itu cenderung lebih lama. Karena berarti lebih lama berarti lebih subur. Artinya lebih lama berarti lebih subur karena masih memproduksi indung telur. Kalau sudah berhenti haidnya menopause berarti sudah tidak memproduksi indung telur sehingga tidak bisa melahirkan dengan secara apa? Secara ilmu medis tidak mungkin melahirkan kalau sudah menopause. Nah, tapi buktinya baru-baru ini terkuak suatu penelitian kepada seorang wanita yang sudah berumur 62 tahun tapi melahirkan. Jadi 62 tahun masih melahirkan dan ternyata dia adalah seorang Arab gitu. Seorang wanita Arab. Nah, jadi tambah cepat dia mengalami haid biasanya tambah lama menopausnya. Dan tambah lama dia mengalami haid biasanya tambah cepat menopausnya. Jadi semacam itu. Nah, kemudian jadi di sini kita akan bahas kemungkinan dua kali haid dalam satu bulan. Apakah mungkin seorang wanita mengalami haid dalam satu bulan dua kali? Mungkin. Asalkan antara dua darah itu sudah dipisahkan 15 hari. Dan itu sangat mungkin. Jadi misalnya apa? Seorang wanita mengalami haid 3 hari. Suci. Sampai 15 hari. Berarti 3 hari tambah 15 berapa? 18. Kemudian setelah itu mengeluarkan darah lagi 7 hari. Berarti satu bulan itu, dua-duanya itu dari 3 hari yang pertama dan 7 hari yang kedua itu dihukumi darah haid. Oleh karenanya kita harus ingat selalu untuk kita menghukumi mana haid, mana istihadah, kita harus mengetahui tiga hal. Yang pertama, paling sedikitnya masa haid, paling banyaknya masa haid, paling sedikitnya masa suci. Nah, dengan kita mengetahui standaritas dalam kita bisa menghukumi mana yang haid, mana yang bukan, maka kita gampang untuk membedakannya. Jadi, seperti ini. Saya akan memberikan kesimpulan daripada apa yang dijelaskan. Jadi, kalau sudah terjadi, ternyata darah itu keluar sampai lebih daripada 15 hari. Jadi kalau seumpama darah itu, kita harus tahu yang pertama darah paling sedikitnya masa haid sehari semalam. Sehingga kalau semua darah itu keluar kurang dari sehari semalam, nah, pastikan itu bukan darah haid tapi darah istihadah. Sehingga apa? Kita wajib menggodok sholat kita. Nah, terus yang kedua, kalau seumpama darah yang keluar itu sampai lebih daripada 15 hari, pastikan berarti ada haidnya, ada istihadahnya. Untuk menghukumi mana haidnya, mana istihadahnya, kita tinggal lihat sifat darah yang keluar itu. Sifat di sini lebih menonjol kepada warna. Nah, jadi nggak usah kita lihat sifat yang lainnya. Biasanya itu nggak berarti. Sama aja. Biasanya kalau kuat, biasanya lebih kental, lebih berbau. Biasanya seperti itu. Walaupun dalam kitab-kitab disebutkan semacam itu. Jadi artinya, walaupun itu darah merah, tapi kental, darah hitam, tapi nggak kental, itu lebih kuat darah merah. Nah, ketimbang hitam. Tapi itu jarang yang terjadi semacam itu. Nah, oleh karenanya, kalau seumpama lebih daripada 15 hari, kita lihat. Berarti ada haidnya, ada istihadahnya. Sifat darah yang keluar itu satu macam atau dua macam atau lebih? Kalau satu macam, merah semuanya. Berarti hukumnya adalah haidnya itu dikembalikan ke masa kebiasaannya kalau dia pernah punya kebiasaan. Jadi artinya kebiasaan di sini adalah bulan terakhir sebelum dia terjangkit istihadah, itu berapa hari? Kalau bulan terakhir sebelum dia itu terjangkit atau mengalami istihadah, itu 7 hari, berarti sekarang 7 hari. Kalau semua masa sebulan sebelum dia itu terjangkit istihadah 6 hari, berarti sekarang 6 hari. Gitu. Selebihnya adalah istihadah. Kita wajib menggodoknya karena seorang wanita mustahadah itu sama persis seperti hukumnya wanita yang suci. Wajib sholat, bahkan boleh bergaul dengan suaminya, berhubungan badan, boleh gitu. Asalkan dia mau saja gitu. Jadi tidak apa-apa, kan sama seperti seorang wanita yang suci. Nah, terus, kalau seumpama darah yang dikeluarkan itu adalah darah yang kuat, ada darah yang lemah, maka darah yang kuat saja dihukumi darah haid, selebihnya darah yang lemah itu dihukumi istihadah. Nah, tapi kalau seumpama ada dua macam atau lebih, maka nanti ada hukumnya tersendiri. Oleh karenanya coba kita lihat di dalam hukum tamyiz, hukum perbedaan darah. Di situ ada syaratnya, kita akan bahas. Kemudian katanya, jadi kita lihat ini contoh-contoh kemungkinan di dalam satu bulan keluar darah dua kali. Kita lihat contoh pertama, A, seorang wanita mengeluarkan darah dari tanggal 1 sampai tanggal 3. Nah, terus dari tanggal 13 sampai 15, kita lihat kan kosongnya darah itu dari tanggal 4 sampai tanggal 12. Berarti kan 12 hari baru sucinya. Sehingga masuk, nggak bisa kita katakan dua-duanya haid, enggak, tapi semuanya haid. Karena apa? Semuanya di dalam ruang lingkup selama 15 hari, dan itu masa haid. Kecuali kalau seumpama 13, 14, 15, 16. 13, 14, 15, 16. Maka darah yang pertama saja dihukumi darah haid. Yang kedua dihukumi darah syahadah. Nah, jadi semacam itu. Jadi perhatikan benar-benar, kalau nggak paham ditanyakan. Kalau laki-laki yang nggak paham ya maklum lah. Gitu. Karena mereka tidak mengalaminya. Jadi memang membingungkan masalahnya itu, masalah itu. Jadi haid ini ilmu yang membingungkan dan membuat bosan gitu. Makanya kalau ngajar VK itu enggak dicampur aduk dengan ilmu tasawuf, jadinya seperti ini. Jadi pengennya ngantuk aja gitu. Nah, tapi karena kita harus benar-benar merajutnya. Jadi kita harus campur aduk dengan ilmu tasawuf sehingga tabiat ilmu fikih yang jamid itu menjadi enak didengarnya, disenangi dan sebagainya. Kita lihat contoh kedua. Ada seorang wanita mengeluarkan dari tanggal 1 sampai tanggal 3 darah merah. Kemudian tanggal 16 sampai 18. 16 sampai 18 kita lihat kosongnya. Coba dari tanggal 4 sampai tanggal 15 berapa hari? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berapa hari? 11 hari. Nah, berarti kan enggak sampai paling sedikitnya masa suci kan? Nah, karena enggak sampai paling sedikitnya masa suci, maka yang dihukumi haid adalah yang pertama. Nah, jadi seperti itu. Terus kita lihat contoh yang D. Seorang wanita mengeluarkan darah dari tanggal 1 sampai tanggal 5, kemudian keluar lagi dari tanggal 21 sampai tanggal 25. Berarti 5 hari. Yang pertama 5 hari juga. Tapi pemisah antara keduanya kita lihat dari tanggal 6 sampai tanggal 20, berarti berapa? 15 hari, berarti dua-duanya dihukumi darah haid. Walaupun pas-pasan gitu. 15 hari keluar darah lagi, setelah 15 hari keluar lagi gitu. Nah, jadi itu dua-duanya dihukumi darah haid, karena sudah memenuhi syarat. Paling sedikitnya masa suci antara dua darah itu 15 hari, dan itu sudah terlaksana. Mau itu darah yang kedua itu darah hitam atau darah merah, sama saja, semuanya itu dihukumi darah haid. Yang penting, kalau sudah dipisah antara keduanya dengan masa 15 hari suci, maka hukumnya darah haid. Nah, ini contoh yang pertama ini, contoh yang kedua itu, itu kalau terjadi di bulan Ramadan, nah itu namanya puasanya itu gugur. Kita lihat coba, bayangkan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 3 dia mengalami haid. Tanggal 4-nya suci, dia mandi, berpuasa. Hari ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, sampai tanggal 15. Dari pertama kali dia mengeluarkan darah, enggak tahunya tanggal 16-nya keluar lagi. Contoh yang satu ini. Contoh yang satu. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 3 dia keluar darah. Kemudian suci, enggak ada sama sekali darah, enggak ada sama sekali keluar gitu. Dia mandi, dia sholat, puasa semuanya. Terus hari demi hari dia itu baca Quran dan sebagainya sampai tanggal 12, tanggal 13 keluar lagi, sampai tanggal 15. Maka dari tanggal 4 puasanya itu sampai tanggal 12 semuanya dihukumi batal. Nah, itu. Nah, kalau ikut madzhab Syafi'i seperti itu, karena madzhab Syafi'i itu dia memilih gaul sahab. Jadi antara darah-darah yang kosong, antara darah-darah haid dan juga waktu-waktu yang kosong dari darah haid itu dianggap satu, hukumnya sama. Tapi kalau dalam madzhab Maliki tidak. Dalam madzhab Maliki itu lebih condong kepada pendapat laqat. Nah, laqat itu adalah kita pilih-pilih hari-hari yang ada darahnya berarti darah haid, hari yang kosong berarti bukan darah haid. Nah, tapi justru itu lebih sulit. Nah, karena apa? Kita harus mandi berkali-kali bisa jadi. Suci, mandi. Nanti keluar lagi, udah berhenti. Nah, gak boleh kita waktu berhenti itu dalam keadaan kita gak sholat. Wajib kita sholat. Nah, jadi lebih sulit ikut mazhab Maliki ketimbang ikut mazhab Syafi'i. Tapi lebih enak ikut mazhab Maliki ketimbang ikut mazhab Syafi'i. Kenapa saya katakan lebih sulit ikut mazhab Maliki ketimbang mazhab Syafi'i? Tapi lebih enak. Lebih enak itu kalau bagi suami istri gitu maksudnya. Nah, jadi kenapa? Nanti pokoknya bersih, udah kita boleh berhubungan badan, keluar lagi ya udah stop lagi. Tapi kalau mazhab Syafi'i nggak bisa, nah, karena ada sebagian perempuan itu yang kebiasaannya itu 3 hari suci, nanti keluar lagi, dan sebelum 15 hari sudah selesai. Nah, itu 3 hari itu nggak boleh dia sholat, nggak boleh dia berhubungan badan, nggak boleh, sama seperti seorang wanita yang sedang haid, walaupun dia nggak ada darah, gitu. Nah, jadi kalau terjadi semacam itu, tapi kalau mazhab Maliki tidak. Nah, jadi kita harus konsisten dengan mazhab, karena mazhab kita itu adalah mazhab Syafi'i, maka itulah hukumnya. Kemudian sekarang kita akhiri dengan cara mengetahui wanita itu sudah suci apa belum. Jadi sebagaimana sering saya katakan, bahwasanya cara seorang wanita itu menilai atau mengetahui dia sudah suci atau belum itu dengan cara, pertama kali harus cebok dulu. Tapi ceboknya itu, justru ceboknya itu karena ihtiyaton, berhati-hati. Karena bisa jadi ketika kita ambil masih ada darah, darah itu darahnya yang tadi, padahal sudah suci. Nah, oleh karenanya ingat selalu, pada hari-hari terakhir dia mengalami haid, harus di dalam 3 waktu dia memeriksa kemaluannya untuk memeriksa status darah haidnya. Kapan itu? Setiap masuk waktu sholat. Jadi misalnya kita punya kebiasaan setiap bulan 7 hari. Hari ke-7. Setiap masuk sholat kita lihat, oh masih ada, udah. Fem. Nanti di akhir waktu sholat juga dilihat. Kira-kira sebelum keluar. Jadi masuk waktu sholat duhur kan 11:30. Sampai 2:30. Nah, 2:00 suara rapat, lihat lagi, oh masih ada, ya sudah. Berhenti. Nanti sudah masuk azan waktu asar, dilihat lagi. Dan sebelum keluar waktu sholat asar, dilihat lagi. Itu yang pertama. Jadi setiap waktu sholat, dari mulai masuknya sampai akhirnya itu dilihat. Kemudian yang kedua, sebelum tidur. Sebelum tidur harus lihat. Nggak boleh langsung tidur. Lihat, karena bisa jadi sudah suci. Memang. Ya repot saat kalau begitu. Ya beginilah agama. Nggak ada yang apa. Dan sebetulnya bukan repot. Itu adalah sebuah kewajiban. Kalau kita laksanakan dengan ikhlas, maka kita akan mendapatkan pahala di balik itu. Nah, kemudian mau tidur, itu lihat. Jadi jangan tidur dulu kecuali setelah lihat. Kemudian ketika bangun dari tidur, mau bangun tidur kaget atau bangun tidur memang sudah waktunya. Nah, ini masalahnya. Jadi banyak ketika seorang wanita itu bangun sebelum waktunya, 12:00 bangun, 1:00 bangun, itu nggak boleh dia tidur lagi. Lihat dulu, karena bisa jadi suci. Kalau suci, berarti saat itu juga dia wajib mandi, wajib menggodok maghrib sama isyaknya. Jangan udah sekalian apa nanti subuh, apa katanya nanti subuh aja, nggak boleh. Kita nggak boleh meremehkan. Bukan itu tidak memberatkan, karena itu kan cuma sebulan sekali. Nah, jadi harusnya kita itu merasa senang untuk melaksanakan yang semacam itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah setiap bangun dari tidur maka kita lihat, harus lihat lagi gitu loh. Nah, sedangkan cara melihatnya cebok dulu, setelah cebok baru kita melihat, kita masukkan sesuatu yang warnanya itu bening, putih, baik itu tisu atau kapas dan sebagainya ke tempat masuknya kemaluan. Kalau dilihat bersih tanpa noda sama sekali, berarti sudah suci. Tapi kalau ada nodanya agak coklat, agak merah dan sebagainya, atau ada garis-garisnya, garis darah itu, itu termasuk masih haid. Nah, itulah apa yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Semoga dipahami. Kalau ada yang kurang dipahami, tolong ditanyakan. Hadza wa la fumikum. Ya, saya serahkan kepada, mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, semenjak saya pakai spiral, men saya jadi gak teratur. Biasanya suci 12 hari suci, ini sampai istihado, itu gimana Ustaz hukumnya? Itu pertanyaan bukan hanya sekali dua kali saya dengar, ratusan kali bahkan ribuan kali dipertanyakan kepada saya. Jadi kita berbicara masalah hukum. Jadi hukum haid itu sama sekali tidak berubah. Ada darah, ada haid, hukum haid. Nggak ada darah berarti nggak ada hukum haid. Seorang punya kebiasaan mengeluarkan darah siklusnya itu setiap bulan. Ternyata suatu waktu dia nggak keluar darah sampai 3 bulan, sampai 5 bulan. Berarti nggak ada hukum haid. Jadi nggak harus setiap bulan itu ada hukum darah haid. Gitu. Nah, jadi dihukumi darah haid kalau ada darah. Nggak ada darah berarti nggak dihukumi darah haid sama sekali. Nah, begitu pula sama seperti yang dipertanyakan oleh... Kalau bahwasanya kalau seumpama seorang wanita itu menggunakan pil KB atau suntik KB atau alat kontrasepsi yang lainnya, itu kan menyuburkan hormon yang keluar atau justru mematikannya. Nah, itulah sebabnya sehingga keluarnya darah itu tidak teratur. Jadi hukumnya tidak berbeda, sama saja. Nah, penyebabnya memang karena memakai alat KB, tapi hukumnya tidak berbeda. Artinya kalau seumpama enggak teraturnya itu selama dalam koridor 15 hari, semuanya dihukumi haid. Kalau enggak teraturnya itu sampai lewat 15 hari, berarti ada haidnya, ada cacatnya, lihat sifat darah yang keluar. Kalau seumpama dia itu keluarnya itu dengan satu darah, nah, berarti kita kembalikan ke masa kebiasaannya, selebihnya kita godok sholatnya. Dan itu kita tidak bisa menentukan bahwasanya mana haidnya, mana cacatnya, kecuali setelah lewat 15 hari gitu. Nah, jadi semacam itu. Jadi tidak berubah sama sekali dari segi hukumnya, tidak berubah sama sekali. Jadi kalau seumpama ada seorang wanita mengeluarkan 3 bulan lamanya darah terus karena dia mengalami menggunakan alat kontrasepsi ini, hanya dia mengeluarkan darah sampai 3 bulan lamanya. Nah, jadi enggak pernah berhenti terus gitu. Nah, kita lihat aja sifat darahnya gimana. Kalau sifat darahnya satu, merah semuanya, kadang datang, kadang hilang terus begitu. Berarti kita kembalikan pada masa kebiasaannya. 7 hari sebelum dia terjaga sehat, berarti 7 hari pertama itu dihukumi haid. Selebihnya dia wajib godok. Begitu pula bulan kedua, begitu pula bulan ketiga, gitu. Jadi hukumnya tidak berbeda sama sekali, walaupun sebabnya itu jelas-jelas karena alat kontrasepsi. Karena sebagaimana saya katakan, sangat-sangat riskan sekali, dan tidak mungkin kita bisa mengetahui sifat darah itu secara pasti, apakah itu darah haid atau istihadah, enggak. Walaupun berbeda, cara keluarnya itu berbeda gitu. Jadi kalau darah haid itu dari pangkal rahim, tapi kalau ada istihadah dari ujung rahim, tapi tetap hukumnya tidak berbeda karena itu sesuatu yang sulit untuk dibuktikan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, kalau biasanya wanita pakai pil KB itu bulan puasa menahan supaya enggak punya utang, itu hukumnya boleh apa enggak Ustadz, yang pertama. Terus yang kedua, kalau sudah pertama diperiksa setelah suci itu sama apa kapas atau tisu sudah terlihat putih suci ya Ustadz, maksud diperiksa-periksa terus Ustadz, kesel Ustadz. Itu, nah itulah ya. Jadi setannya itu kadang-kadang kalau pas mau sholat disuruh periksa-periksa terus, nah itu kesel. Tapi kalau pas mau kangen sama suaminya nggak kesel gitu. Nah itu biasanya begitu gitu. Nah oleh karena itu tetap, jadi kesel nggak mau kesel, ingat sami'na wa atho'na. Jadi hendaknya kita itu menghadapi segala macam syariat di dalam agama ini seperti yang dikatakan oleh para sahabat Nabi. Mereka semua mengatakan ghalia Rasulullah sami'na wa atho'na, berbeda dengan yang dikatakan oleh Bani Israel. Mereka mengatakan sami'na wa asoina. Nah jadi seperti itu, karena semua pasti ada hikmahnya. Jadi balik itu pasti ada hikmahnya, melatih kesabaran kita. Kalau semua kesel saat masa harus, ah berarti orang yang mengatakan begitu berarti agak kurang sabar. Jadi harus diterapi itu. Nah, karena orang yang nggak sabar itu nggak bagus juga gitu. Nama yuafas sabiruna ajruhum bighairi hisab gitu. Nah, apalagi kalau jadi istri yang semacam itu, hati-hati sama suaminya, nanti dosa terus akhirnya gitu. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau seumpama apa tadi pertanyaan pertama? Pil menunda haid. Pil menunda haid itu atau penghalang dari haid, pencegah haid, itu hukumnya tergantung dari niatnya. Jadi pada segala sesuatu itu dalam syariat Islam, selama tidak ada syariatnya sama sekali yang khusus secara spesifik berbicara masalah itu, maka hukumnya asal daripada segala sesuatu itu mubah. Nah, maka tergantung niatnya. Niatnya apa? Nah, jadi kalau seumpama dia itu supaya dia itu tidak perlu godoan, enggak perlu capek-capek untuk menggodok salatnya, puasanya misalnya, enggak apa-apa. Nah, tapi kalau atau waktu haji dia menggunakan penunda haid, enggak apa-apa. Nah, jadi kalau niatnya baik, tapi kalau bagi si apa mereka yang melacur, dia itu menunda, dia minum pil itu supaya dia itu bisa mendapatkan uang, mengeruk uang dan sebagainya dengan kemaksiatannya itu hukumnya enggak boleh. Nah, cuma biasanya kalau kita itu melawan segala sesuatu yang menjadi tabiat badan kita dengan sesuatu yang sifatnya kimia, itu biasanya ada efeknya, itu saja. Jadi segala macam sesuatu yang sifatnya kimia kita paksakan masuk ke dalam badan kita, pasti ada efeknya. Dan itu menurut penelitian daripada para dokter terakhir ini semacam itu. Nah, oleh karenanya jadi sebab-sebab kanker, dulu itu nggak ada kanker, tapi sekarang kenapa ada kanker? Nah, karena minuman sudah banyak yang mengandung kimia, pengawet dan sebagainya itu semuanya, sehingga tidak sehat. Nah, karena itulah maka terjadi berbagai macam-macam penyakit itu. Tapi kalau semua tidak semacam itu tidak itu. Jadi tergantung niatnya. Kalau niatnya baik enggak apa-apa, kalau niatnya enggak baik maka tidak boleh. Karena ini sudah maghrib, mungkin sudah selesai, kita minta doa penutup dari Habib Idrus. Fatiha berkabul tamam kusulam angusah wabarakatuh badinan Allah tanafutul arifin fakirna fiddin ma'imah ta'bir wa isa ala hadiniya wa lakina salih jamil khatir dunia wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad SAW al-Fatihah.